yaitu fatwa dari Syekh Al-Muhaddits Al-Allamah Nasir Sunnah Hamid Liwa Al-Jarh wa Ta'dil, pembawa bendera Jarh wa Ta'dil di masa ini, yaitu Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, semoga Allah menjaganya dari segala hal yang tidak baik